bahasa Arabnya antum untuk dua ini semakin mantap. Tapi ketika antum gunakan untuk melebihi batas yang tadi itu, dipergunakan untuk perdebatan, hati-hati, maka anda akan masuk dengan tanpa terasa kepada ilmu kalam, ilmu falsafah. Itu kenapa terkait dengan ilmu nahu, jarang sekali dari kalangan ulama nahu yang sunni. Paham enggak antum? Jarang yang sunni. An-nuhat kathir, lughawiyun kathir, sangat banyak. Tapi yang sunni dengan jari. Ada yang tahu ulama nahu yang sunni? Seperti? Loh kan, ada yang tahu kan? Enggak tahu atau pura-pura enggak tahu atau malu menyebutkannya? Ulama nahu yang sunni, ulama lugho yang sunni, yang harus sunnah. Ada yang tahu? Hah? Masa enggak tahu? Siapa? Al-Azhari. Siapa itu Al-Azhari? Yang mutabar lah, yang dulu-dulu. Masa ulama nahu sekarang ini yang ngajar atur nahu. Ada ustaz guru saya, ustaz nahu. Halus sunnah dia ustaz. Tidak, awalnya pakar nahunya, pakar lughahnya. Kok ragu-ragu? Hah? Lu kan ada yang tahu. Memang betul, memang jarang ada. Kalau mereka yang harus sunnah ya. Yang disebutkan oleh para ulama paling satu biji, dua biji. Al-Asmu'i diantaranya. Al-Asmu'i. Barakafikum. Lughawi sunni. Syair lughawi sunni. Mereka menyebut nama Sibawah juga, masyhur dengan nahunya. Barakallahu sedikit. Kenapa? Dikarenakan ilmu ini dimanfaatkan betul oleh ahli filsafat, ahli kalam dari kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah untuk memasukkan paham mereka di situ. Ini ilmu yang mazmum. Jangan nyalakan nahunya, jangan nyalakan lughah dan sharafnya. Salahkan orangnya ketika dia mengkaji ilmu ini melampaui batas yang diizinkan. Mazmum tercela. Ini tiga poin untuk mengetahui ilmu yang nafi atau ghairu nafi. Antum dituntut untuk yang nafi. Bersemangat bersungguh-sungguh untuk mengkaji, mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu syar'i. Pelajari sesuai dengan batas yang diizinkan. Amalkan. Sehingga ilmu ini membekas pada kehidupan antum. Ada atharul ilmi fi hayatika. Ada bekas-bekas ilmu pada kehidupan kamu. Kelihatan. Orang yang memiliki ilmu yang manfaat itu kelihatan. Akidahnya kuat. Tauhidnya murni. Prinsip keimanannya kokoh. Manhajnya kokoh. Semangat ibadah di atas sunnah. Akhlaknya bagus. Muamalahnya baik. Semangat dalam perkara kebaikan, bukan dalam perkara yang jelek. Ini ilmu yang bermanfaat. Orangnya luar biasa, akan meraih semua kemanfaatan yang ada. Jangan dikira orang-orang yang belajar ilmu syar'i terus bisa ngamalkan ilmunya gitu. Iya banyak. Banyak pula yang tidak. Terbayang gak di benak antum? Ada seseorang yang hafidhul Quran wa hafidhul hadith fasik. Ada? Jangan kipu dengan fasiknya lho. Antum kipu dengan hafidhnya itu. Ada enggak? Ada. Ada, apalagi zaman sekarang ini. Kebanyakan. Dan itu membuat miris hati. Ada di zaman dahulu. Kalau ada, di zaman sekarang juga ada. Hafid, kabir, dalam perkara keilmuan, tapi fasik. Ada yang mengatakan fasik, ada yang mengatakan kadzab, ada yang mengatakan la yusalli, tidak sholat, ada yang mengatakan yasraful khamr, minum khamr, naudzubillah. Tidak manfaat ilmunya. Banyak, kita gak suhubon, tapi memberikan warning kepada antum, hati-hati. Banyak yang masya Allah hafidhul Quran, hafidhul hadith, tapi ibadahnya gak ada yang semangat. Males terkait dengan sholatnya, terkait dengan ba'diyah, qobliyahnya, terkait dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Is pokoknya kelihatan tidak punya semangat beribadah. Akhlaknya Allahul Musta'an. Muamalahnya Allahul Musta'an. Miris. Nah, di pondok masya Allah taat aturan. Nah, di pondok banyak yang ngawasi, ada atas segala macamnya. Nah, harus jadi orang baik ini. Nasuhul dengan para santri hanya ngasih warning hati-hati. Penyakitnya muncul ketika sudah nggak di pondok. Nah, di rumah orang tuanya ketat juga, garuk-garuk kepala dia, ngaduh pusing juga nih. Abinya, uminya lumayan ketat. Nah, semangatnya semangat kebaikan. Sudah cari kesempatannya ketika liburan. Nah, alasannya mau acara bersama Bini dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, kemana? Ya anulah, tadabur alam. Kemana kek gitu. Sama teman-teman ini lagi liburan. Teman-teman yang mana? Ya, teman pondok. Masa teman orang kampung? Leher gitu. Masya Allah. Subhanallah, ternyata dia dan teman-temannya ini geng. Gak seubon. Tapi harus dikasih warning. Jangan bikin geng. Geng. Geng apa ini? Geng dalam perkara yang buruk. Masing-masing ngelobi orang tuanya untuk liburan-liburan. Atau kemana. Di sini liburannya kemana? Gunung Sunduro, Gunung Sumbing. Biasa itu. Mana lagi? Subhanallah, kelihatan kelakuannya, kelihatan akhlaknya. Mengerikan ya. Nah, pas keluar dari rumah masih menggunakan jubah, masih menggunakan gamis. Sampai ke lokasi dibungkus, dimasukkan dalam ransel. Yang dikeluarkan apa ini? Loh kok diem? Baju-baju milenial. Baju-baju semi pang. Apa pang? Anak pang itu loh. Masya Allah. Sudah. Ternyata membawa smartphone. Teknologinya Android. Orang tuanya jadul. Yopo gak ngerti. Anaknya yang paham mengoperasikannya. Kenapa bawa kayak gitu? Ya kita mau mengambil foto-foto alam di. Mau di gunung segala macamnya. Ya her gitu. Ya ada foto alamnya, ya ada foto pantainya, ya ada foto dirinya juga ada, foto teman-teman dirinya juga ada. Tapi ketika berfoto ria dengan teman-temannya, anak pang, penampilannya sudah semi-semi pang begitu. Barakallahu fikum. Gimana ya? Jangan begitu itulah, nanti antum malah niru lagi. Amin begitu. Bocor. Namanya merung soya. Bocor. Lu, siapa ini? Siapa ini? Santri Temanggung. La haula wala quwata illa billah. Siapa ini? Santri Gresik, santri Jember. Mungkin namanya juga warning, enggak seudahnya kan warning. Ilustrasi. Siapa ini? Lu, santri Temanggung. Lah itu fulan, fulan, fulan, alan. Itu para hufat. Sebab sudah melalui jenjang tahfidz, sekarang sudah mungkin mutawasito atau sudah mungkin syabab. Dia sudah hafidz ini, sudah melalui jenjang tahfidz. Sudah gede, ABG belasan tahun. Lu bulan. Kira-kira orang tua antum, mudarisnya antum, ustadznya antum, para ikhwah bangga ngasih dua jempol, 10 jempol atau tepuk jidat. Jawabannya apa ini? Ketika mereka orang tua yang saleh, dari saleh, apalagi mudarisnya antum, ustadznya antum, apalagi para ikhwah-ikhwah yang lainnya, tepuk jidat. Ya Allah. Penyesalan. Loh kok gini anakku? Loh kok gini santriku? Allahul musta'an. Ilmu enggak manfaat. Ilmu kamu enggak manfaat. Kalau sudah terkena yang seperti ini akan membekas pada antum ila ya insyaallah. Hati-hati loh ya. Saringannya ahlus sunnah itu agak sedikit menakutkan.